Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur, yang selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Kita lanjutkan membaca kitab Bahjatul Qulubil Abrar yang ditulis oleh Syekh Al-Alamah Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah. Qala rahimahullah: wa fa'idatu dzalik, dan faedahnya apabila seorang yang berpuasa diajak untuk bertengkar, diajak untuk cekcok, diperintahkan untuk mengatakan saya sedang berpuasa, apa faedahnya? Qala an yuridaka annahu yakulu i'lam annahu laysa bi ajzun an muqabalatik ala ma taqul. Dia menginginkan dengan mengatakan inni sha'imun, seakan-akan dia mengatakan ketahuilah sesungguhnya tidak ada kelemahan padaku untuk membalas apa yang kau katakan. Aku tidak lemah, aku mampu untuk membalasmu, aku mampu untuk membalas apa yang kau katakan. Walakinni sha'imun, akan tetapi aku adalah orang yang berpuasa. Ahtarimu siyami wa ura'i kamalah, aku memuliakan puasaku dan aku menjaga, memperhatikan kesempurnaan puasaku. Wa amrallahi wa rasulih, dan aku menjaga perintah Allah dan perintah Rasulnya yang memerintahkan untuk mengatakan inni sha'imun adalah Allah dan Rasulnya. Ketika seorang yang puasa diajak untuk bertengkar, untuk cekcok, kemudian mengatakan ini sha'imun, berarti dia melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasulnya. Wa'lam, dan ketahuilah, anasyama yad'unani yad'uni ila tarkil muqabalah, dan ketahuilah sesungguhnya puasa mengajakku, menyeruku untuk meninggalkan muqabalah, membalas omongan atau ajakan percekcokan, perselisihan dan pertengkaran. Puasa mengajak aku, mendorong aku untuk meninggalkan balas dendam, untuk tidak balas dendam. Wa yakhussuni ala sabr, dan puasa mendorongku untuk bersabar, sabar menerima gangguan, sabar menerima omongan. Fama amiltuhu khairun wa a'la mimma amiltahu ma'i ayyuhal mukhasim, maka apa yang telah aku kerjakan adalah lebih baik. Aku tidak melayani kamu bertengkar, aku bersabar atas perbuatanmu, itu lebih baik dan lebih tinggi kebaikannya dari apa yang telah engkau kerjakan bersamaku dengan mencela, mengajak bertengkar atau mengajak cekcok. Wahai orang-orang yang mengajak bertengkar. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, wa fihi al-inayatu bil a'mali kulliha min siyamin wa ghairihi. Demikian juga di dalamnya ada faedah memperhatikan dengan amal-amal seluruhnya dari puasa dan selainnya. Wa mura'atu takmiliha, dan memperhatikan kesempurnaan amalan-amalan tersebut, baik amalan puasa atau selainnya, menjaga dan memperhatikan kesempurnaannya. Wal bu'du an jami'il munaqisati laha, dan menjauhi seluruh perkara yang mengurangi amalan-amalan itu, mengurangi pahala, mengurangi ganjaran amalan-amalan tersebut. Secara khusus di sini adalah pahala apa? Puasa. Wa tadzakuru muqtadhayatil amal, dan mengingat tuntutan dan konsekuensi dari amalan. Konsekuensi dari amalan itu harus apa? Menyempurnakannya dan memperhatikan amalan tersebut. Wa ma yujibuhu 'alal 'amil waqta husulil asbabil jarihah lil amal. Demikian juga mengingat perkara-perkara yang menjadikan atau mewajibkan atas orang yang beramal, apa saja yang harus dilakukan oleh orang-orang yang beramal ketika ada sebab-sebab yang melukai amalan, sebab-sebab yang merusak amalan atau mengurangi amalan tersebut. Mengingat, oh ini akan mengurangi amalan, ini akan mengurangi pahala amalan. Ini faedah yang kedua dari perkataan ini shaimun, memperhatikan kesempurnaan amalan dan meninggalkan seluruh perkara yang mengurangi amalan tersebut. Qala wa qauluh, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-shaumu junnatun, dan puasa itu adalah perisai, ai wiqayatun yattaqi bihal abdu dzunuba fid dunya. Maksudnya junnah, wiqayah, perisai atau tameng, yang seorang hamba menggunakannya untuk menjaga dirinya dari dosa. Perisai yang dia gunakan untuk melindungi dirinya dari dosa-dosa ketika di dunia. Oh ini tameng yang akan menjaga dirinya dari perbuatan dosa. Berarti puasa itu perisai, puasa itu tameng yang menjaga seorang hamba dari dosa, dari maksiat, dari kemungkaran. Kapan? Ketika di dunia. Wa yatamarranu bihi 'alal khair, dan orang yang berpuasa ini akan tamarun, tamrin, latihan, terus latihan. Dengan puasa tadi di atas apa? Kebajikan. Ketika di dunia menjadi tamrin, menjadi latihan, ujian bagi seorang hamba untuk melakukan kebajikan, untuk mengamalkan kebajikan. Wa wiqayatun minal adzab, dan menjaga, menjadi tameng dari siksa. Kapan? Fil akhirah, yaitu di akhirat. Di dunia melindungi pelakunya dari dosa, dan di akhirat melindungi pelakunya dari siksa. Fahadha min a'dhami hikami syari'i min fawaidi siyam. Dan ini termasuk dari seagung-agungnya hikmah asy-syari', pembikin syariat, dari faedah-faedahnya puasa. Hikmah yang terbesar dari puasa adalah menjaga pelakunya di dunia dari dosa dan terus di atas kebaikan, dan menjaga pelakunya di akhirat dari siksaan. Ini apa? Hikmah, tujuan dari puasa yang paling besar dan paling agung. Wa dzalika liqouli ta'ala, dan ini yang demikian itu berdasarkan firman Allah yang Maha Tinggi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Apa akhir atau hikmah atau tujuan dari puasa? Yaitu bertakwa. Bertakwa di dunia dan takwa di akhirat. Di dunia selamat dari dosa, dan di akhirat selamat dari siksaan. Ini tujuan puasa, dan ini tujuan yang paling tinggi. Faqaunu shaumi junnatan wasababan li khusuli taqwa, dan keadaan puasa ini sebagai perisai, sebagai tameng, demikian juga sebagai sebab untuk mendapatkan ketakwaan. Huwa majmu'ul hikamil lati fussilat fi hikmati siyam wa fawaidih. Maka dia puasa adalah kumpulan dari hikmah-hikmah, terkumpul di dalamnya apa? Hikmah-hikmah yang telah dirinci pada hikmah puasa dan faedah-faedah puasa. Fa innahu yamna'u minal mukharramat aw yukhaffifuha. Dikarenakan puasa ini menghalangi dari perkara-perkara yang dilarang. Karena perkara yang dilarang akan mengurangi pahala puasa. Maka puasa itu sendiri menghalangi pelakunya dari perkara-perkara yang diharamkan. Aw yukhaffifuha, atau meringankan paling tidak, menyedikitkan maksiat dan kemungkaran tersebut. Wa yakhuthu ala katsirin min at-ta'at, dan puasa ini mendorong untuk banyak melakukan ketaatan. Apakah ketaatan membaca Al-Qur'an, berdoa, berzikir, sedekah, membantu orang lain dan seterusnya. Puasa mendorong pelakunya untuk banyak berbuat ketaatan. Qala wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, lisaimi farhatan, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Sabda Rasulullah, bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan. Gembira ketika berbukanya, dan ini kita dapatkan, kita rasakan. Orang yang berpuasa ketika sore hari mau berbuka, rasanya bakil. Nah, rasanya baik kalau mau buka, sudah mau azan, gembira, senang, ya, senang sekali. Wa farhatan inda liqa'i rabbih, dan gembira ketika bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala Rabbnya. Hadani thawabani ajilun wa ajilun. Ini dua pahala, dua balasan bagi orang yang berpuasa. Balasan yang ajilun, disegerakan, yaitu di dunia. Wa ajilun, dan yang ditunda, yaitu di akhirat nanti. Orang yang berpuasa mendapatkan pahala yang di dunia dan pahala yang di akhirat. Fal'ajilu musyahadun idza aftara shaimu. Dan pahala yang disegerakan yang di dunia ini musyahad, bisa kita saksikan, kita rasakan, dan kita dapatkan apabila apa? Orang yang berpuasa ini berbuka. Sudah mau azan. Rasanya apa, Din? Kalau mau buka, wah senang sekali. Apalagi banyak makanan dan minuman. Ada jus, ada es, macam-macam. Makanannya juga begitu. Ada lauk yang ini, yang itu. Rasanya senang. Fariha bi ni'matillahi alaih, gembira dengan nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya. Nikmat bisa berpuasa, nikmat bisa berbuka, senang mendapatkan kenikmatan tersebut. Bi takmili siyam, dengan apa? Bisa menyempurnakan puasa. Alhamdulillah, hari ini selesai puasa sampai sore. Nikmat dari Allah. Wa fariha binaili syahwatihi allati muni'a minha fin nahar, dan gembira dengan mendapatkan kesenangannya apa? Makan dan minum yang di siang harinya apa? Dilarang. Di siang harinya tidak boleh makan, tidak boleh minum. Kenapa? Kalau makan dan minum puasanya batal. Maka ketika berbuka sangat gembira, bisa makan, bisa minum dengan berbagai macam minuman, bisa makan berbagai macam makanan, ya begitu ya Rahmat, iya toh, ya bisa makan, bisa minum, gembira, senang. Ini yang di dunia. Wal ajilu, dan yang di akhirat. Farhatun inda liqa'i rabbihi biridwanihi wa karamatih, gembira ketika bertemu dengan Allah, dengan mendapatkan keridhaan Allah dan kemuliaan Allah. Gembira bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan diridhoi, dalam keadaan mendapatkan kemuliaan. Bukan sekedar bertemu, tapi bertemu mendapatkan keridhaan, bertemu mendapatkan kemuliaan. Wa hadzal farahul mu'ajjalu namudzaju alladzi namudzaju dzalika al farihal mu'ajjal wa annallaha sayajma'uhuma lis-sha'imi. Dan kegembiraan yang mu'ajjal, yang disegerakan, yang di dunia ini namudzaj, ini contoh, ini sampel saja bagi kegembiraan yang ditunda, yaitu di akhirat nanti. Kegembiraan yang di dunia ini sebagai contoh saja, sebagai sampel untuk kegembiraan yang di akhirat. Dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala akan menggabungkan keduanya bagi orang yang berpuasa. Qala wa fihi, di dalam hadis ini al-isyaratu ila anna as-sa'ima idza qaraba fitruhu wa hasalat lahu hadhihi al-farhah fa innaha tuqabilu ma marra 'alayhi fi naharihi min mashaqqati tarki syahawat. Di sini ada isyarat yang menunjukkan kepada sesungguhnya orang yang puasa, apabila telah dekat waktu berbukanya, sudah mau azan, matahari sudah hampir tenggelam, dan dia mendapatkan kegembiraan ini, gembira ketika berbuka, maka apa? Kegembiraan ini menghilangkan apa yang dia lewati yang pahit di siang harinya dari masyakah meninggalkan keinginan makan dan minum. Di siang hari tidak boleh makan, tidak boleh minum, ini pahit. Ketika seorang berbuka, maka apa? Kesulitan, kesukaran meninggalkan keinginan di siang hari ini hilang. Ketika berbuka apa? Tidak dirasakan. Fahiyya min babi tansyita wa inhadil himam alal khair. Dan ini termasuk dari bab apa? Tansyita. Ini spot. Ini apa? Ini perkara yang mengajak untuk semangat. Mengajak untuk semangat ini sebagai spot, ini dorongan, motivasi kepada orang yang puasa. Demikian juga apa? Wa in hadil himam, menaikkan cita-cita, keinginan, semangat untuk melakukan kebaikan, biar semangatnya naik. Biar semangatnya semakin kuat untuk melaksanakan apa? Kebaikan. Qala wa qawluhu wa la khulufu fa misaimi atyabu indallahi min rihil miski. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bau mulut orang yang puasa ini lebih wangi di sisi Allah dari baunya minyak kasturi, minyak misik. Wal khuluf wal athar alladhi yakunu fil fam min raihatil jawf inda khulubihi min at-ta'ami wa tasha'udil abkhirah. Al khuluf yaitu dampak yang ada di mulut dari bau rongga, dari apa? Bau yang ada di rongga, di apa? Kerongkongan. Ketika kerongkongan ini kosong dari makanan, demikian juga sampai ke lambung, kosong dari makanan, dan bau ini naik ke mulut. Jadi bau yang ada dari tempat yang kosong, dari lambung ke kerongkongan, naik ke mulut, itu al-khaduf. Fawa wa inkana karihan lin nufus, maka bau mulut yang seperti itu, walaupun dia tidak disukai pada jiwa. Kalau kita sendiri mendapatkan baunya, baunya apa? Sedap, wangi, karih. Baunya tidak menyenangkan, baunya tidak sedap. Fala tahzan, maka janganlah engkau bersedih. Ayyuhas shaim, wahai orang yang berpuasa. Dan orang yang berpuasa ini mendapatkan bau mulutnya apa? Wangi. Bau mulutnya tidak sedap. Bau mulut yang berasal dari apa? Rongga atau dari kerongkongan atau dari lambung naik ke mulutnya. Kata beliau, la tahzan ayyuhas shaim, janganlah engkau bersedih wahai orang yang berpuasa. Wa innahu atyabu indallahi min rihil miski, maka sesungguhnya itu, bau mulut yang seperti itu, lebih wangi di sisi Allah dari baunya minyak misik kasturi. Fa innahu muta'athirun an ibadatih, karena itu apa? Sebabnya adalah dampak dari ibadahnya, dampak dari dia melaksanakan ibadah puasa. Wa taqarrubu ilaih, itu juga dampak dari amalan mendekatkan diri kepada Allah. Wa kullu ma ta'assara 'anil ibadat minal masaqat wal karihat fahuwa mahbubun lillah. Maka semua apa saja dampak dan pengaruh dari ibadah, dari perkara-perkara yang masyaqqat, yang sulit, yang susah, dampak dari menuntut ilmu apa? Badan capek, mata tidak bisa tidur, sedikit tidur, badan, pikiran, tenaga, dan seterusnya. Dari perkara-perkara yang menyulitkan, yang susah, menyebabkan tidak senang, ini dicintai oleh Allah. Demikian juga wal karihat, yang tidak disenangi, seperti bau mulut, atau mungkin bau keringat, ataupun yang lainnya. Akibat melakukan ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah, itu semua dicintai oleh Allah. Wa mahbubullahi 'indal mu'min muqaddamun 'ala kulli syai'. Dan mahbubullah, perkara yang dicintai oleh Allah di sisi orang yang beriman, ini didahulukan atas segala sesuatu. Apa-apa yang dicintai oleh Allah pada seorang mukmin atau dalam diri seorang mukmin, ini muqaddam, ini didahulukan atas segala sesuatu. Seperti bau mulut tadi, kalau itu dilakukan, terjadi pada seorang mukmin akibat ketaatan, karena dampak dari puasa, maka itu muqaddam, didahulukan. Demikian juga perkara-perkara yang lainnya yang berkaitan dengan ketaatan dan ibadah, semua itu muqaddam, didahulukan atas selainnya. Kenapa? Karena dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bisawab. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Subhanahumdi asyhadu alla ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal, barakallahu fikum.